Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kembali kita diberikan kenikmatan untuk bisa merasakan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saya Ineke Kusrawati kembali menjumpai Anda dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah yang insya Allah pada pagi ini kita akan membahas ayat 8 dan juga seterusnya. Mengenai penjelasan dari ayat-ayat ini tentunya akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita yaitu Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ya. Masih bisa puasa. Alhamdulillah. Juga di tengah-tengah kita Pak sudah ada ibu-ibu pengajian Anissa, ibu-ibu pengajian Nurul Hikmah dan juga pengajian Anur. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Baik Pak, kita akan melanjutkan episode 8 dan seterusnya. Ini kira-kira mengenai apa Pak? Ini mengenai perlunya menegakkan keadilan, perlunya melaksanakan tugas-tugas dengan sempurna. Yang episode masalah wudu sudah selesai ya Pak ya? Baik Pak, bisa kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bilqist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu qawwamin. Kita episode yang lalu menjelaskan dari satu pertanyaan, kenapa sholat itu didahului oleh kata qama, aqim dan sebagainya. Saya sudah jelaskan bahwa qama dan berbagai kata-kata yang terbentuk dari kata itu menunjukkan pelaksanaan sesuatu secara sempurna. Jadi kalau ibu mendengar yang populer ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu sebenarnya bukan sekedar berarti pemimpin. Lelaki itu adalah pelaksana yang sempurna menyangkut tugas-tugasnya, yang kewajiban-kewajibannya menyangkut istrinya. Kalau pemimpin dianggapnya nanti ini qama begitu. Aqimus shalah, dirikanlah, laksanakanlah secara sempurna rukunnya, syaratnya, khusyuknya salat. Di sini dikatakan wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamin. Jadilah kamu pelaksana-pelaksana yang sempurna. Dalam hal apa? Dia tidak sebut. Kalau begitu, dalam segala tugas kamu. Kalau suami, jadi pelaksana yang sempurna menyangkut tugas suami. Ayah, menyangkut tugas ayah. Di kantor, menyangkut tugasnya di kantor. Kunu qawwamin. Baru dia katakan, lillah. Jadikan motivasimu untuk pelaksanaan tugas-tugasmu secara sempurna itu demi karena Allah. Ini perlu ini. Karena dengan lillah itulah Anda mendapat ganjaran ukhrawi. Hai, saya beri contoh. Hai ibu-ibu, hai wanita-wanita, jadilah kamu, laksanakanlah tugasmu secara sempurna. Kalau berdandan, berdandan dengan sempurna. Tetapi jadikan itu lillah. Ya tahu, lillah, oh Allah memerintahkan dandan yang baik buat suami. Kalau tidak, kalau bukan lillah, lain lagi kan? Itu. Kunu qawwamina lillah. Baru lanjutannya. Syuhada abil qist. Saksi-saksi dengan adil. Kita mau berhenti sejenak. Sebelum ini ada izin bagi pria muslim mengawini perempuan-perempuan ahlul kitab yang terhormat. Jangan sampai karena dia berlainan agama kamu tidak adil pada dia. jangan. Jangan sampai kamu tidak menegakkan keadilan itu, menjadi saksi-saksi karena Allah itu terhadap keluarganya. Tidak. Jangankan terhadap istrimu, terhadap siapapun, terhadap orang yang kamu benci dengan kebencian yang melampaui batas pun, kamu tidak boleh berlaku tidak adil kepadanya. Istrimu kan kamu sayang. Itu kata-kata ulama. Kalau istri itu tidak menuntut keadilan. Betul enggak itu? Betul. Istri itu menuntut lebih dari adil. Dia menuntut lebih dari adil. Karena adil itu seimbang. Kalau orang yang dicintai, yang mencintai harus berkorban. Jadi istri yang merasa dicintai, dia menuntut lebih dari keadilan. Nah, ini minimal adalah adil. Di sini ada hal yang saya ingin gambarkan ketelitian redaksi Al-Quran. Sewaktu ayat ini memerintahkan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna, disusul dengan menjadi saksi-saksi bil qist. Qist itu ada yang mengartikannya juga adil. Tetapi sewaktu menghadapi orang yang dibenci, redaksinya yang digunakan adil. Beda enggak qist dengan adil? Saya tunjukkan bedanya. Kalau ibu membeli sesuatu, kita diperintahkan adil atau tidak? Adil ya? Adil. Dalam arti, pembeli untung, penjual untung. Kalau dua-dua untung, itu namanya qist. Tapi adil bisa jadi, saya beri contoh, dua orang bertengkar, yang satu benar, yang satu salah. Kalau saya mempersalahkan yang salah, saya adil atau tidak? Adil. Dia marah atau tidak? Bisa jadi dia marah, tapi itu adil. Tetapi kalau qist, itu dua-duanya senang. Anak saya berkelahi, yang satu bilang ini saya mau ambil, yang satu bilang itu saya punya. Jadi saya supaya dua-dua senang, saya beritahu yang satu, kasih aja dia, nanti saya kasih kamu yang lebih bagus. Dua-dua senang atau tidak? Senang. Kalau melaksanakan kesaksian, melaksanakan tugas-tugas, berusahalah menjadikan semua pihak senang. Baik. Tapi kalau kau punya musuh, kamu benci sama dia, dan dia wajar dibenci, jangan melampaui batas, berlaku adil sudah cukup. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian mengenai surat Al-Maidah ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah membahas surat Al-Maidah yang pada pagi hari ini kita membahas ayat 8 dan insya Allah yang seterusnya. Silakan Pak dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah tahu bedanya antara qist dan adil. Ya. Itu nanti kalau di Asma'il Husna Allah Muqsit, tapi dia juga Al-Adl. Iya. Baik. Syuhada abil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu yang berlebih terhadap satu kaum mengundang kamu melakukan suatu pelanggaran sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil terhadap siapapun, walaupun musuh, walaupun orang kafir, wajib. Itu sebabnya suatu negara, kata ulama-ulama, akan sejahtera selama keadilan ada di sana. Walaupun kekufuran ada juga. Ada satu negara, satu masyarakat, orangnya kafir. tapi berlaku adil, pemimpinnya, masyarakatnya berlaku adil, itu sejahtera. Yang penting adil. Ada satu negara namanya negara Islam, tidak adil, sejahtera enggak? Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Terkadang adil itu lebih baik dari kasih. Penjahat mau dikasihi, wajar enggak? Adil. Itu sebabnya lambang satu kata yang menggambarkan Islam itu adalah adil. Tempatkan segalanya pada tempatnya. Hormati orang yang wajar. Anda hormati anak Anda, menjadikannya seperti tamu agung, enggak adil itu. Menempatkan Nabi Muhammad seperti Tuhan, itu terlarang, itu tidak adil. Tetapi menjadikannya seperti manusia-manusia kita ini juga, itu tidak adil. Semuanya tempatkan pada tempatnya. Makan di tempat tidur itu tidak adil bagi orang sehat. Semua, ya kan? Kalau orang sakit boleh kan? Baik. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah itu yang lebih dekat mengantar kamu kepada takwa. Takwa itu apa artinya? Takwa itu pada mulanya berarti terhindar dari yang buruk. Itu asal katanya takwa. Kalau berlaku adil, Anda terhindar dari keburukan. Anda terhindar dari siksa Allah. Dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah. Nah, di sini bertakwa artinya laksanakan perintahnya sesuai kemampuan kamu dan hindari larangannya, titik. Laksanakan perintahnya sesuai kemampuan, tetapi hindari larangannya bukan sesuai kemampuan, titik. Kalau saya berkata, angkat meja ini, kalau saya tidak kuat, saya tidak angkat. Tapi kalau saya berkata, jangan sentuh meja itu, perlu kekuatan enggak? Nah, kalau begitu, laksanakan perintahnya sesuai kemampuan kamu dan hindari larangannya, titik. Bukan sesuai kemampuan kamu, tidak ada sesuai kemampuan kamu. Oke, baru dia katakan, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan membuktikan kebenaran imannya dengan amal-amal soleh. Soleh itu amal soleh, itu artinya soleh itu artinya bermanfaat. Soleh itu artinya yang sesuai dengan nilai-nilainya. Ini kursi, salah satu nilainya supaya dia jadi soleh harus punya kaki empat. Okay. Ya, kalau cuma tiga, kursi tidak soleh. Kalau cuma tiga, Anda harus melakukan islah, perbaikan. Manusia itu mestinya selalu berteman. Kalau bermusuhan, tidak soleh. Ah, lakukan islah biar dia jadi rukun lagi. Innal ladzina amanu wa'adallahu alladzina amanu. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakni membuktikan kebenaran imannya dengan amal-amal yang bermanfaat. Dijanjikan bahwa bagi mereka pengampunan Allah dan ganjarannya yang agung. Kalau ganjaran itu datang dari manusia dan dari berkata, ganjaran agung bagi manusia masih kecil. Tapi kalau Allah yang menjanjikan, ganjaran agung pasti sangat besar, tidak bisa tergambar dengan kata-kata. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sedangkan orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami yang terhampar di permukaan di alam raya ini atau yang terbaca di dalam Al-Quran, kalau mengingkarinya, maka mereka itulah penghuni-penghuni neraka Jahannam. Selanjutnya, ayat 11 itu menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru ni'matallahi alaikum. Hai orang-orang yang beriman, renung-renungkanlah nikmat Allah kepada kamu. Kalau saya bertanya pada ibu, apa tuh nikmat itu? Saya karunia, masih tidak jelas. Saya berikan definisinya. Segala yang berlebih dari modal ibu itu nikmat. Nah, sekarang kita mau tanya, punya modal enggak? Punya modal? Enggak punya. Keberadaan di dunia ini bukan ibu punya modal. Kalau begitu nikmat. Ya kan? Kesehatan nikmat, harta nikmat. Jadi nikmat banyak. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Tetapi anehnya, mestinya dia berkata, sebutlah, renung-renungkanlah nikmat-nikmat Allah. Karena banyak toh. Tapi di sini dia katakan, renungkan nikmat Allah. Cuma satu. Karena kalau Anda merenungkan hanya satu, pasti itu mengantar Anda bersyukur. Jadi Tuhan tidak perintahkan, renungkan semua nikmatnya. Habis waktu kita merenungkan, belum habis. Ya tahu? Udhkuru ni'matallahi. Satu nikmat saja. Kalau kamu renungkan, insya Allah itu mengantar kamu untuk. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Quraiz bahwa adil wajib hukumnya biarpun bagi musuh ataupun orang kafir sekalipun ya Pak. Ya. Karena adil mendekatkan kita pada takwa. Kita akan dilanjutkan kembali Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bicara udhkuru ni'matallahi alaikum. Jadi nikmat Allah banyak. Ayat ini oleh sementara ulama dikatakan begini. Pernah satu waktu Nabi berkunjung ke perkampungan orang-orang Yahudi. Nabi duduk bersandar di satu pohon. Ada orang Yahudi kemudian berkata, oh itu ada Nabi Muhammad di situ. Lebih baik kita bunuh dia. Maka dia bermaksud mengambil batu besar, menjatuhkan di atas kepala Nabi. Malaikat Jibril datang memberitahu Nabi, pindah, itu bakal ada batu yang turun. Jadi, kita lihat, kalau kita ambil ini sebab nuzulnya, turunlah ayat ini. Udhkuru ni'matallahi alaikum, hai orang-orang yang beriman, renung-renungkanlah nikmat Allah kepada kamu. Iz, yaitu ketika satu kaum ingin mengulurkan tangannya kepada kamu untuk mencederai kamu, untuk membinasakan kamu, maka Allah menghalangi tangan mereka dari mencederai kamu. Kita mau lihat dulu sekarang. Saya bertanya, yang mau dibunuh siapa? Nabi Muhammad. Nabi. Bukan kita yang mau dibunuh. Bukan ya? Bagus. Kalau begitu, pimpinan Anda yang adil kalau terkena cedera, kalau terganggu, itu berarti Anda ikut terganggu. Iya kan? Iya. Oh, dia mau, saya enggak apa-apa ya Allah. Enggak, nabimu. Syukur itu nabi masih hidup. Iya. Begitu juga pimpinan, begitu juga ini. Itu nikmat buat kita. Udhkuru idhamma qawman. Baik. Renungkan itu satu nikmat. Nah, kalau begitu, nikmat itu bukan sekedar perolehan sesuatu yang positif, tetapi terhindar dari sesuatu yang negatif juga nikmat. Iya, naik mobil, ada kecelakaan, Anda selamat. Nikmat atau tidak itu? Nikmat. Begitu juga nanti rezeki, rezeki begitu. Nanti dalam salah satu episode kita akan terangkan. Anda sehat itu sudah rezeki. Yeah. Oke. Okay. Ithamma qaumun ayabsutu ilaikum aydiyahum. Ada satu kaum yang bermaksud mencelakakan kamu, tapi Allah menghalanginya. Saya biasa renungkan ini ayat. Saya katakan kita sebagai bangsa juga begitu kira-kira. Pernah enggak ada kaum yang ingin mencederai kita terus Allah halangi itu? Pernah. Jangan jauh-jauh, boleh jadi komunisme. Boleh jadi penjajah, boleh jadi. Itu coba renung-renungkan itu. Syukuri itu. Itfakafa wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Tadi takwa sudah ada. Iya. Baru setelah dia perintahkan bertakwa, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maka hendaklah hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Apa artinya tawakal? Tawakal itu berserah diri. Oke, bagus. Itu terjemahannya. Mari kita lihat maknanya bagaimana. Tawakal itu terambil dari akar kata wakil. Kalau saya mewakilkan urusan saya kepada satu orang manusia, bisa jadi orang itu tidak sepandai saya. Bisa enggak? Bisa jadi juga lebih pandai dari saya. Kalau seandainya dia lebih pandai dari saya apa saja yang dia lakukan saya terima atau tidak? Ya kan? Terima. Itu antar manusia. Bagaimana kira-kira antar manusia dengan Allah? Lebih, kalau manusia ini hanya tahu salah satu bidang, dokter hanya tahu kesehatan. Tapi kalau Anda berserah diri kepada Allah, maka itu berarti Anda sudah menyerahkan segala urusan Anda kepada Allah, dan pasti dia pilihkan Anda yang terbaik. Kalaupun pilihannya itu Anda lihat buruk, maka itu yang buruk sebenarnya adalah yang terbaik dibanding pilihan yang lain. Nah, kita lihat, saya beri contoh. Dokter amputasi, potong tangannya, sakit gula, dipotong kakinya. Iya. Itu yang terbaik buat dia atau tidak? Itu yang terbaik. Karena kalau tidak, bakal ke atas lagi. Nah, jadi kalau Anda menjadikan Allah sebagai wakil, maka Anda telah menyerahkan segala urusan Anda kepada Allah. Tapi kita lihat, apakah bertawakal itu sebelum berusaha atau sesudah berusaha? Berusaha. Kita lihat, wattaqullah, bertakwa dulu kepada Allah baru tawakal. Jangan tawakal udah deh serahkan sama Allah, saya enggak usah. Enggak, Anda harus berusaha dulu. Setelah habis upaya Anda, tidak ada lagi yang saya bisa lakukan, saya serahkan kepada Allah. Itu seperti kita punya anak sakit atau saudara kita sakit, jangan berkata udah deh serahkan pada Allah. Enggak, pergi ke dokter ini. Kalau dokter sudah tidak mampu, cari dokter lain. Kalau Anda masih mampu, cari. Kalau sudah habis upaya, serahkan pada Allah. Itu makna wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan saya ulangi, kalau kepada manusia Anda bisa tarik perwakilan Anda. Bisa enggak? Ke dokter. Dokter, Anda sudah percaya dia, tapi waktu ini tidak sembuh. Bisa tidak ganti dokter lain? Bisa. Kalau kepada Tuhan? Kalau memang Anda sudah bertawakal pada Allah, sudah Anda tidak bisa ganti itunya. Saya kira itu maksud saya. Terima kasih Pak. Subhanallah, begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan pada kita semua. Semoga kita dapat merenungkan dan mensyukuri hal itu. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Pak Quraish Shihab. Sekarang waktunya saya memberi kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan Bu, tiga penanya dulu ya. Silakan. Ketidakadilan bisa dipicu oleh rasa benci atau rasa suka. Mengapa ayat 8 ini hanya menyebut rasa benci? Benar, ketidakadilan bisa karena senang, bisa karena benci. Ada ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang larangan berlaku tidak adil, walau terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap kerabat. Ayat itu yang tidak adil karena cinta sudah ada itu di surat An-Nisa, itu uraian menyangkut itu. Ayat kita ini turun dalam konteks ketidakadilan terhadap musuh, dan karena musuh itu dibenci, maka ayat ini berbicara jangan sampai kebencianmu itu. Di ayat yang lain itu dikatakan misalnya apa, seandainya dia itu miskin atau kaya, jangan berlaku tidak adil. Boleh jadi kamu kasihan dia sehingga kamu berlaku tidak adil. Itu kan karena cinta tuh. Nah, itu jadi ada ayat yang melarang berlaku tidak adil didorong oleh rasa kasih. Ada juga ayat yang melarang berlaku zalim didorong oleh rasa benci. Masing-masing ayatnya ada. Saya kira begitu Bu ya. Okay. Ya Bu, silakan pertanyaan berikutnya. Dalam ayat 8 Allah menyebut i'adilu huwa aqrabu littaqwa. Adil lebih dekat ke takwa. Mengapa tidak dikatakan adil sudah sampai ke takwa? Iya, yang pertama tadi saya katakan bahwa takwa di sini diartikan terhindar dari siksa. Bukan takwa dalam pengertian redaksi yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan ketaatan kepada Allah. Beda itu toh? Kalau kamu adil, itu kamu sudah terhindar, sudah mendekati untuk memperoleh keterhindaran dari jatuhnya bencana kepada kamu. Terhindar dari bencana itu sudah otomatis memperoleh yang positif. Belum ya? Saya katakan, oh dia terhindar dari kecelakaan. Bisa enggak lebih dari itu? Oh dia mendapat durian runtuh. Hah. Ya kan? Nah, jadi takwa di sini itu maksudnya keterhindaran dari itu. Nah, saya kalau mau beri ibu contoh lagi, di akhirat nanti ada orang yang terhindar dari neraka, tetapi batas antara dia dengan neraka hanya sejengkal. Sudah terhindar dari neraka atau tidak? Sudah enggak panas Bu, sudah nyaman juga itu. Tetapi kan ada orang yang ini, itu Al-Quran berkata, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa kalau ibu punya ini berat, jadi kita mau geser dia tapi tergeser sedikit, itu namanya zuhzi. Siapa yang tergeser walau sedikit dari neraka, dia sudah terhindar dari neraka. Dia sudah beruntung. Tetapi keberuntungan yang banyak itu kalau kita di sorga Al-Firdaus. Ya kan? Nah, siapa keadilan sudah mengantar Anda terhindar dari itu. Tetapi itu belum tentu mengantar Anda mencapai puncak takwa. Nah, karena begini Bu, ada yang dinamai ihsan. Adil itu menuntut semua hak Anda dan memberi semua hak orang. Itu adil, ya kan? Tapi ada yang lebih bagus dari adil, namanya ihsan. Menuntut hanya sebahagian dari hak Anda dan memberi lebih banyak dari kewajiban Anda. Nah, jadi itu sebabnya tadi saya waktu terangkan takwa terhindar dari bencana, baru ada perintah ittaqullah, laksanakan semua perintah. Saya kira itu. Okay. Baik, silakan pertanyaan berikutnya Ibu. Mana yang harus didahulukan, memilih pemimpin yang adil dan kafir atau memilih yang muslim dan zalim? Yang pertama pilih yang muslim dan adil. Tapi kalau ibu tidak dapatkan pilihan itu, sehingga hanya kita dihadapkan pada dua alternatif, saya balik bertanya, yang mana ibu pilih? Pilot yang kafir tapi pandai, dan pilot yang baru belajar tapi muslim, pilih yang mana Bu? Ah, oke lah. Selamat ya Bu. Baik, saya kira terjawab sudah ya. Ya udah bisa jawab sendiri ya Bu ya. Berikan kita akan lanjutkan kembali ya Pak ya. Pemirsa, kami akan segera melanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Ya, saya akan berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan. Mengapa Al-Quran menyebut serangan oleh Allah itu nikmat? Bukan serangan itu ada, baru Allah membantu mengalahkannya. Yang mana lebih baik menurut ibu? Ada orang yang mau pukul ibu, terus ada yang tahan. Daripada ibu berkelahi dulu baru dibantu. Itulah yang dimaksud. Ya kan? Kalau disuruh serang dulu bisa jadi ada yang sakit, ada yang mati, ada yang ini. Tapi ini sebelum diserang, kafa aidiyahum anku. Tidak bisa. Saya bela ini. Itu. Jadi saya kira Allah justru menggambarkan betapa besar nikmatnya sehingga tidak terjadi sesuatu yang negatif sekecil apapun yang menimpa. Itu kan nikmat yang luar biasa. Saya kira itu Bu. Ya. Silakan Ibu pertanyaan berikutnya. Bagaimana agar kita termasuk golongan yang mendapat pertolongan Allah dalam menahan serangan dari orang kafir? Itu begini, bagus. Saya tidak hanya akan berkata menahan serangan dari orang kafir, tetapi bagaimana caranya kita memperoleh pertolongan Allah, baik dari munafik, kafir, serangan bencana alam, ya kan? Itu juga binatang buas, pokoknya bagaimana caranya Anda memperoleh kemenangan menghadapi suatu kesulitan. Singkat, intansurullah yansurkum. Kalau kamu mau membela agama Allah, maka Allah bela kamu. Jadi kalau mau mendapat pertolongan Allah, tolong dalam dua tanda petik agama Allah. Laksanakan dia. Sebab kita lihat Bu, sesuatu yang baik yang sudah jarang dilaksanakan hilang dia. Walaupun baik. Tapi kalau ada yang melaksanakan dan banyak yang melaksanakan, itu tetap terpelihara. Sesuatu yang buruk kalau sudah sering orang lakukan itu jadi baik. orang anggap baik, gak aneh itu. Dulu mungkin 20 atau ya 30 tahun yang lalu lah, orang berjilbab perempuan itu masih jarang. Ya. Tapi karena sedikit demi sedikit banyak yang pakai, semua udah pakai jilbab. Boleh jadi walaupun non muslimah sudah pakai jilbab juga. Sudah jadi baik. Baik dalam arti pandangan masyarakat. Walaupun belum tentu yang dipandangan masyarakat itu baik menurut agama. Nah, jadi mau dapat pertolongan Allah, laksanakan agamanya, bela agamanya, sebarkan dia, pelajari dia, jelaskan keistimewaannya, itu namanya kita bela Allah, pasti dia bela Anda. Intansurullah yansurkum. Jadi kalau ada serangan, mau ada yang serang Anda, itu sebabnya ada dikatakan begini. Siapa yang takut pada Allah, dia menjadikan semua takut kepadanya. Siapa yang tidak takut pada Allah, dia menjadikan semua tidak takut kepadanya. Dan dia menjadi takut kepada segala sesuatu. Ada orang takut pada dirinya. Dengar angin sedikit takut ini ada setan. Iya kan? Iya. Malam-malam tidak tenang, takut. Karena dia tidak takut pada Allah. Tapi kalau Anda takut kepada Allah, setan takut dekat pada Anda. Wah, itu enggak enak nih. Setan jin dan setan manusia. Ya, setan manusia juga. Udah enggak enak nih kita ini dekat-dekat. Tapi coba Anda... ini anak-anak kita di rumah atau siapa di rumah, coba perpakaian yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Setan dekat enggak? Dekat. Tapi kalau Anda pakaiannya terhormat, orang juga pikir-pikir mau ganggu Anda. Siapa yang takut kepada Allah, dia menjadikan semua takut kepada dia. Siapa yang tidak takut kepada Allah, semua dia takuti. Bahkan boleh jadi dia takut pada dirinya. Saya kira itu rumusnya seperti itu secara ini. Jadi bukan cuma terhadap musuh, kafir, siapapun. Baik. Saya kira itu ya. Baik Pak, silakan berikan kesimpulannya Pak, ayat ini. Kesimpulan kita, ayat kita ini mengajak kita untuk selalu merenungkan nikmat Allah. Mengajak kita untuk berpihak kepada Allah. Mengajak kita untuk selalu berlaku adil. Dan kita bisa kesimpulkan bahwa keadilan atau menempatkan segala sesuatu pada tempatnya itu adalah inti yang menggambarkan ajaran Islam. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah diuraikan dengan jelas oleh Pak Quraish Shihab. Semoga melalui kajian ini kita dapat berlaku adil kapan dan dimanapun kita berada. Dan kita dapat mensyukuri segala nikmat Allah dengan cara meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Saya Ineke Koesherawati, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.